Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamana 'ilmal bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sayyidil insan. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi qaidil anami yaumal jazai lil insan. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para kiai, para konco-konco, jamaah pengawasan kitab hikam ingkang minulya, alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing pengawasan kitab hikam menika. Mandar muga pengawasan kula sampean akan membawa manfaat keuntungan kangge kula so panjenengan sedaya wonten teng alam donya ngantos dateng alam akhirat. Yo mandar muga amale wong sing ngaji, baik sing ngrungokaken utawa sing muni niki, utawa kanca-kanca kru radio Warna Pasuruan, semua amal mereka dipuntrami dening Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti akan menjemput kita ketika kita sudah pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ingkang kawula hormati, wonten dawuh wonten ing kitab hikam ngeten, anta hurun mimma anta anhu ayisun ay min kulli ma anta ayisum minhu wa abdun lima anta lahu tami. Qala dawu sapa ki musannif qala rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharin amin, anta utawi sira iku hurun wong kang merdeka, mimma saking barang, anta kang utawi sira anu saking ma ayisun iku wong kang pegot, ay min kulli ma tegese saking saben-saben barang, anta kang utawi sira ayisun iku pedot minhu saking ma, wa abdun lan iku kaula lima kaduwe barang, anta kang utawi sira lahu maring matomiun iku wong kang kepingin, ay likul lima tegese kaduwe saben-saben barang, anta kang utawi sira iku tomiun wong kang kepingin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, sungguh sangat menarik dawane Kiai Musonib sekarang niki. Dawane Kiai Musonib, antahurun, kamu akan betul-betul merdeka, tapi dari sesuatu yang kamu tidak ingin. Jadi manusia itu kalau tidak punya keinginan maka dia merdeka, tidak menjadi hamba sahaya. Tapi kalau punya keinginan maka manusia itu akan menjadi hamba sahaya. Ngalor ngidul dia akan menjadi hambanya keinginannya. Kesel-kesel pak, pengi-pengi, udan krecek-krecek, wadem jembrot dalane. Sing cangkem kepingin tuku bakso, sing cangkem kepingin tuku kupang, kepingin tuku mie goreng. Budal meskipun utan-utan krecek-krecek sikile rangen tetep budal. Napa kok budal? Krono kepingin. Dadi lek wis kepingin, menungso niku biasae mboten ndelok regane barang, tapi jenenge tuku kepingin. Arek cilik, sampean delok arek cilik, ana wong dodolan dulinan. Ada orang jualan mainan. Sing didol niku pelembungan mek dikai unen-unen ndek jerone totet totet totet ngeten to. Arek cilik lek pun ketok barang sing disenengi, njaluk terus sampai berhasil. Lan cara njaluke arek cilik niki tanpa ada tahu berapa harganya barang yang diminta. Kelarangan ke didol maneng ndak oleh badi, iku ndak ngurus, yang penting keinginannya tercapai. Makanya dikatakan al-insan abdu ma tomi'a, manusia itu akan menjadi hambanya sesuatu yang diinginkan. Apa yang diinginkan oleh sampean, maka itulah yang menjadi rajanya, dan sampean akan menjadi hamba sahayanya. Sampean kepingin titel, maka sampean akan menjadi hambanya titel. Sampean kepingin duit, maka sampean akan menjadi hambanya duit. Artinya, dengan cara apapun akan dia lakukan, yang penting dapat duit. Kepingin pangkat. Kalau sudah kepingin pangkat, apapun caranya mesti dilakoni untuk menambah amanat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sing asale enak besok lek mati ndak patek ditakoni urusane wong, tapi dengan keinginannya menjadi seorang yang pangkat, besok ditakoni siji-siji nang Gusti Allah. Kon dadi pejabat, kon ya apa biyen ngatur daerah Kecamatan Purwosari? Kon biyen ya apa ngatur Kecamatan Winongan? Kon ngatur ya apa ndek Kecamatan Prigen nek kono akeh wong nakal, sampean kok ndak ngreken? Tanggung jawabe ya apa? Itu kadang-kadang diminta. Sudah tahu kalau berat urusannya tetap digolei. Nopo krono sing dikepingini ada. Dan keinginannya itulah yang menjadi tolak ukur pertamanya. Maka dia akan menjadi hambanya sesuatu yang diinginkan. Nggak nampik ndelok dulur, nggak nampik ndelok kiai, dicangkem-cangkem kiai krono ndak podo pandangane. Kalau perlu kiai-kiai, dulur-dulure konco-konco podo islami dimurtad-murtad, awake dhewe tok sing islami ceket. Karena untuk memperoleh tujuannya. Nggih monggo sak kersa panjenengan, wong pung-pung sik ndek donya, beramallah sesuatu sekehendak panjenengan, pung-pung durung ana siksa. Monggo wis balapan ngilokno wong. Monggo wis balapan ngrasani wong. Monggo wis balapan ngelekno dulure podo islami, pung-pung sampean durung disiksa nang Gusti Allah. Besok kari ngenteni piro dosane kula mbek sampean ana ing ngarsane Gusti Allah. Lek wong sing dirasani ndak terima, ya sampean besok tuwu ana ndek neraka, ngoten tok. Apakah perlu dilarang? Tidak perlu. Manusia itu sebetulnya, terutama kalau orang sudah pernah mengaji, tahu kalau hal perbuatannya itu jelek. Ngerti lek ngrasani wong niku hukumi haram. Tapi krono dhewe duwe tujuan, yang tujuan itu tidak mesti menjamin mlebu swarga. Diterjang mawon pun masih wis haram-haram tetap dilakoni. Nek perlu sampai baca uang, nek perlu sampai caruk, terus tanyakan kepada orang itu, apakah perbuatan sampean yang seperti ini akan menjamin sampean mlebu swarga? Jawabannya ndak weruh. Wong swarga duduk tek kula sampean. Swarga iku ngono tek Gusti Allah. Maka niku lek sampean niki aja akeh-akeh kepingin barang niki. Sakjane wong urip ndek donya niku lek barange ndak pati akeh, sing direksa ya ndak pati akeh. Tapi lek barange akeh sing direksa ya akeh. Wong duwe motor siji karo duwe motor telu kesele siji. Lek enggak ada motor setunggal sing direksa ya motore nek siji. Tapi lek montore telu sing direksa nggih telu. Ngreksa barang luweh akeh, jelas lebih payah daripada ngreksa barang sing luweh titik. Lah sampean itu akan membuat jeragan berapa? Lek sampean akan membuat jeragan banyak, ya panjenengan kudu siap luweh kesel. Lek panjenengan punya keinginannya terlalu tinggi, maka panjenengan harus siap menjadi hambanya beberapa keinginan sampean niku wau. Lah lek hambanya sampean ini, sampean adalah hamba dan jeragannya merupakan jeragan Allah. Artinya, semua cita-cita yang ada dalam hati kita ini akhirnya akan lari datang Allah. Bagus, sing ngebek pun, yuk nopo carane untuk memperoleh tujuan sampean, monggo. Sing penting, ojo sampai lepas saking koridor, nopo nge. Saking tuntunan agama nih Gusti Allah, ngoten mawon. Berlomba-lomba, oke, silahkan kita berlomba-lomba. Berebut, oke, silahkan kita berebut. Tapi ingat, tujuan kita bersama adalah mencari ridhullah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari sesuatu yang tidak ketemu ujungnya. Mboten wonten larangan untuk berlomba-lomba, terutama apalagi kalau yang dikejar itu barang bagus, silahkan. Tapi ingat, dalam pengejaran itu adalah berarti sampean menuntut sebuah keinginan. Di dalam menuntut sebuah keinginan, pasti panjenengan akan banyak melakukan satu pelanggaran. Karena keinginan ini kalau satu, Sedangkan yang menginginkan adalah orang banyak, itu pasti akan berbenturan dengan kepentingan orang lain. Lek pun berbenturan dengan kepentingan orang lain, berarti jeragannya sama, tapi koline sampean. Onok maneng koline niko, onok maneng koline niko. Sementara podo koliniki sama-sama ingin mendapatkan perhatian soko penjenengan. Kalau sudah macamnya seperti ini, siaplah untuk bertentangan. Tapi ingat, semua mereka adalah saudara kita. Podo islami. Ojo ngilok-ngilok no. Sampean ngilok no wong, gak mesti sampean keapien. Kadang kula mbek sampean ngilok no wong, kuping sing krungu niku muni ngeten. Wah, ngilokno wong awake dhewe kurang ajar ngono jrangkong iku. Kadang-kadang muni ngoten, Pak. Tapi kalau kita berbicara halus, kula yakin pembicaraan akan masuk ke hati manusia dengan sangat halus juga. Wong ngrungokno niku adem, enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti ndak ana apa-apa. Wong bal-balan, pesertanya itu 22, 24 dengan kipere. Itu asalkan mainnya bagus, tidak akan menimbulkan pertentangan. Cuma ada gesekan, yang gesekannya itu tidak akan berpengaruh terlalu fatal. Terkecuali kalau orangnya memang berniatan untuk melanggar aturan, CC. Kadang-kadang sampai terjadi patah tulang. Mboten napa-napa patah tulang, yang penting tidak patah semangat. Niku para rawuh ingkang kawula hormati. Dadi uang niku lek si onok sing dikepingini, maka berarti dia tidak akan bebas. Tapi kalau sudah tidak punya keinginan, maka dia akan bebas. Ngomong dalam satu lingkup masalah. Kalau kita ngomong dengan orang yang ada di dalam permasalahan itu, pasti pembicaraannya tidak akan objektif. Jadi tiang sakniki mboten adil omongane. Tapi lek ngomong karo orang yang tidak punya kepentingan, kulo yakin mesti adil. Napa kepentingan niku wau, keinginan niku lho. Sing dadekno menungso niku mboten karu-karuan. Lelek wong sudah tidak punya barang yang ditomai, tidak ada satu kepentingan apa-apa, maka ngomongnya itu yono di tengah. Lek panjenengan ngomong karo orang yang punya tomak, yang punya kepentingan, pasti arahnya kepada sesuatu yang menjadi kepentingannya. Kelompok 1, 2, 3. Lek panjenengan ngomong karo kelompok orang 3, maka jurusannya ya jurusan yang nomor 3. Lek panjenengan ngomong karo wong sing nomor 2, jurusannya ya mesti yang nomor 2. Lek jenengan ngomong-ngomong karo wong sing dukung nomor 1, ya jurusannya omongannya yang nomor 1. Ndak akan bisa adil omongannya orang yang seperti ini. Pasti salah. Kecuali kalau orang itu tidak punya tomak yang berlebihan. Tomaknya sedang-sedang saja. Keinginannya sih monggo, kita punya keinginan. Tapi kita ingat bahwa di belakang kita mengejar sebuah cita-cita, mengejar sebuah keinginan, ada syariat Gusti Allah. Lan niki kudu dijogo. Sopo mawon kudu njogo siji niki. Ndak ada orang yang akan lepas dari hisabnya Gusti Allah. Mboten wonten, Pak. Wong tani ndak akan lepas dari hisabnya Allah. Wong becaan, wong nuku, wong kantor, wong pejabat, Pak polisi, Pak TNI, santri, kiai, ustadz, kuabeh ndak akan ada yang lepas dari tanggung jawab. Pasti akan ada pertanyaan saking ngarsani Gusti Allah. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bi. Jadi ini Kanjeng Nabi, lakukanlah sesuka hatimu. Apa saja yang akan kamu lakukan, tapi ingat, perbuatan kamu itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan membalasnya dengan cara yang sangat terinci. Ndak ana sing kancrit blas pertanyaane pangeran niku. Ojo direken pangeran katene lali nang kelakuan kula sampean lho. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan pernah melupakan semua amal kita. Karena dari itu monggo panjenengan melakukan apa saja sesuka panjenengan. Silahkan. Lek panjenengan ngelakoni elek, berarti panjenengan nang Gusti Allah ditakdir dadi ahli neraka. Lek panjenengan ngelakoni perbuatan yang baik, berarti panjenengan insya Allah ditakdir dadi wong ahli swarga. Allahumma amin. Mandar muka kula lek panjenengan ditakdir dadi penduduk swarga bebarengan karo rahmati Gusti Allah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'an mongko utawi harf an bimakna min iku kelawan ngangge maknane min. Walam utawi lam, lamu lahu utawi lame lafat lahu iku bimakna fi kelawan ngangge maknane fi. Dadi wa abdun lan kaulo lima kadhi barang anta kang utawi sira lahu ing dalem ma tomiun iku wong kang kepingin ngoten. Dadi maknane nganggo maknane dzaraf, maknane fi. Masih-masih lam ge wonten sing maknane nganggo maknane fi. Wa hadza utawi iki dawuh anta hurun mimma anta anhu ayis. Dalilun iku tondo akharu kang wene likubhit tomai kanggih olone sifat toma wa madhil iya silan ngalem ing sifat putus asa minal kholki saking makhluk wal kona atilan nerimo birizki kelawan rizki al magasumi kang den bagu kang den dom. Jadi dawuh anta hurun mimma anta anhu ayis wa abdun lima anta lahu tomik niki merupakan dalil yang lain atas jeleknya sifat tomak dan baiknya sifat putus asa dari makhluk. Sing apik niku kula mbek sampean teko makhlukku jangan terlalu mengharap apa-apa kalau tidak ada usaha. Kalau ada usaha ya panjenengan mengharapkan apa-apa. Tapi bukan berarti panjenengan mengharapkan saking makhluk niku wau. Panjenengan nyambut gawe, mengharapkan ingin bayaran dajirakan. Niku duduk mengharapkan bayaran, itu berarti mengharapkan ongkosnya sampean sendiri. Sece karo uang sing mengharapkan sesuatu yang menjadi miliknya orang, dengan orang yang mengharapkan haknya sendiri akan kembali kepada dirinya, enggak sama. Lek sampean nyambut gawe mengharapkan dapat bayaran, iku duduk tomak jenenge. Tapi lek sampean ndak nyambut gawe ndak lapo-lapo kok kepingin oleh dikai duit iku jenenge tomak. Lek wis jenenge tomak iku dudu wong merdeka. Nun sewu, senajan wong pangkat tapi dia menginginkan harapan, menginginkan sesuatu dari orang lain, berarti pangkatnya itu hilang, dia menjadi pesuruhnya. Pesuruhnya orang yang dia dukung niku. Krono pesuruhnya orang yang dia dukung jangan dipercaya karena orang itu ada kepentingannya. Kalau panjenengan mau mempercayai, jangan mempercayai omongannya orang itu. Panjenengan percayai programnya dan buktinya manfaat kepada agama atau tidak. Ngoten. Kalau panjenengan menginginkan salah satu golongan yang jelas ada manfaatnya kepada agama, berarti panjenengan hambanya Allah. Tapi lek panjenengan membantu satu golongan yang tujuannya manfaat untuk satu golongan bukan untuk agama, berarti panjenengan menjadi hambanya golongan itu. Dadi ndelok jurusane dhewe-dhewe lek panjenengan enggak ada keyakinan, monggo. Apa keyakinan Anda? Kalau keyakinannya untuk beribadah, kepentingannya untuk membela agama, berarti panjenengan kaulani Allah. Tapi lek kepentingane kangge kepengin oleh nopo, kepingin oleh nopo, berarti panjenengan itu adalah hamba kepentingan itu tadi. Krono tomak kula ambik panjenengan dadi koyok ngotan. Sepindah malih poro rawuh poro bapak sedaya ingkang kula hormati, menungso sing boten tomak niku anggun. Masio wong remeh tetep anggun. Lee tomak masio wong pangkat, wong delok niku mencep. Alah wong koyok ngunuai. Paling ndingkluk nang sampean krono sungkan boleh panjenengan keluargae wong bangsawan. Lek asline buanci nemen krono panjenengan tomak, ndak ngurus dibencene wong ya monggo, terserah panjenengan. Kulo namung ngomong, mandar muga omongan niki mlebu nang akal lek pancene apik. Lek pancene omongan niki ndak apik mandar muga didono nang Gusti Allah. Soale lek kulo ngomong elek terus sampean gunakno sing oleh dosa ya kulo. Tapi lek kulo ngomongan kulo niki apik panjenengan melakukan, jenengan oleh ganjaran kulo ya oleh. Tapi lek kulo ngomong apik tanggapane sampean elek sampean dadi ngrasani, alhamdulillah. Niki mek sekedar contoh kulo niki sak manten ugi kelawan panjenengan. Ketika panjenengan ngomong monggo sak kersa panjenengan. Wal kona ah bir rizki al maksum, dan menunjukkan baiknya orang menerima dengan rizki yang telah dibagikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wong nerimo pembaringi Gusti Allah niku bagus. Jari ndek syair arek puji-pujian lek mari sembahyang niku lho. Wa in tardha bil maqsumi ishtamuna ama wa in lam takun tardha bihi ishta fi hazan. Lek panjenengan iku nerima nang rizki sing wis dibagi nang Gusti Allah, ishtamuna ama, uripe sampean iku tenang. Tapi wa ilam takun tardo, lek panjenengan boten ridho kelawan rizki sing dibagi Gusti Allah, istafi hazan, maka hidupnya sampean akan menjadi hidup yang sangat susah. Napa kok susah? Nggih, wong sampean ndak nerimo. Oleh wong susah niku kan krana ndak nerimo. Lek tiyang niku nerimo ndak kira susah, Pak. Enak tok uripe wong nerimo niku. Ndak bakalan susah. Ndak bakalan bingung orang menerima niku. Lek mboten nerimo justru kurang tok. Lho kurang tok niki sing dadekno kula mek sampean sumpek. Malah niki wonten setunggale cerita niki diriwayataken saking Mbak Badil ulama niki lungguh wonten ndek ngarepe sekolahan. Lungguh ana ndek ngarepe sekolahan kepethuk arek loro. Cilik-cilik ngoten. Ancene tiyang Arab, kedua-duanya ini sama-sama membawa roti. Sitok ning nggih mbeta roti, sitok ning nggih mbeta roti. Sing setunggal niki nggawa roti onok bumbune. Kok cara tiyang mriki onok bumbune. Sing setunggal mboten katik bumbu. Otomatis lek ndak katik bumbu panganane anyep. Akhire sing ndak nggawa bumbu niku malah kepingin. Kepingin nang bumbune kancane niku wau. Terus diomongin nang Mbak Dil ulama, "Le, kon wis nyekel roti ngono kok sik kepingin bumbune kancane?" Jare sing nyekel roti nggih sih soalé lek roti dipangan mboten katik bumbu niku rasane ndak enak. Oh ya wis. Dadi krana kancane niki wau arek niki njaluk bumbu nang kancane akhire kancane muni. Kon lek njaluk bumbuku iki ana syaraté. Apa syaraté? Kon syukur gelem tak gawe jaran-jaranan, kon tak kei bumbu. Ya wis gelem wis, pokok aku sing penting dikei bumbu. Subhanallah. Akhire dipekno lampar. Nang arek sing nyekel bumbu dipekno tampar, tamparin kon cokot nang cangkeme. Digawe tek-tek his. Ditarik teko mburi his. Dia merelakan dirinya menjadi seperti seekor kuda hanya karena ingin dikei bumbune roti. Terus akhirnya Mbak Dil ulama niki muni, "Le, kok andai kata kok ndak kepingin nang bumbune roti otomatis kok ndak dadi jaran-jaranan." Sehina itu orang yang punya keinginan. Dek rela dijadikan jaran-jaranan hanya krono kepingin bumbune roti. Ditarik nang konjone itu, "Hist. Hist." Dadi cangkeme sak durunge mangan roti mangan tampar dhisik. Apa kok mangan tampar? Krono tomak. Krono kepingin nang rezekine koncone, kepingin nang barange koncone. Sak monten mugi kula kali panjenengan. Kula mek sampean kepingin dhuwit. Ku nyaluk dhuwit apa? Ya wis syukur aku kenekno. Syukur aku kenekno. Padahal sing kongkon dilakoni niku kongkon lungguh ndek pinggire embong. Kongkon ngalor ngidul nglakoni barang yang tak terpuji. Tapi krono dhek kepingin dhuwit, gelem mawon dikongkon napa-napa. Masya barang sing dilakoni itu akan menyebabkan dhek dirasani wong sak donya tetep dilakoni. Mergo napa? Sebabnya tidak ada lain kecuali tomak. Nggih. Nggih tomak niku bahaya, Bu. Sangat bahaya sekali tomak niku. Wa bayanu utawi penjelasane dalil anna tamaah iku sak temene tamak fi syai'i eng dalam sewiji-wiji ubudiyatun iku ndadekaken kaula lahu kadhe syai' kama annal ya'sa kaya oleh sak temene putus minasyai'i saking sewiji-wiji ku hurriyatun sijine kemerdekaan minus saking syai' li anna krana sak temene al ya'su yadullu iku nuduhaken apa al ya'su ala faraghil qalbi ing atase kosonge ati minus saking syai' wa ghinahu lan sugene kalep minus saking syek. Ya apa penjelasane dalil niku? Ngeten tok, wong niku lek pun gada sifat tomak maka dia akan menjadi hamba sahaya. Lek wis putus saking barang sing dikepingini maka dia akan merdeka. Krana napa? Krana wong niku lek atine wis dak diapa-apa kosong. Lho ati lek wis kosong niku tenang. Katene mangan, wetenge wis wareg. Katene rokokan cangkeme wis mlenger. Katene ngombe wis kelempokan. Kanten apa? Karep meneng tok turu. Ya langsung glebak entek maro turu. tapi tidak demikian dengan orang yang punya keinginan. Leh, kadang-kadang jam 10 gelap ngerubuno awak kepingin tilem. Sampai jam loro bengi niku motone sik kedip-kedip. Apa kok sik kedip-kedip motone? Krono ono keinginan yang belum terlaksanakan. Jadi mewekir bengi aku mang kepingin ngene, kepingin ngene. Kate turu ketap kedip ketap kedip. Kok iso ketap kedip? Iya, ono barang sing durung berhasil. Dia merelakan dirinya untuk tidak tidur karena mengharapkan sebuah keinginan. Nopo, kok ndak iso turu? Atine wis ono isine. Lha mergane sampean lek kepengin iso turu, gampang sakjane. Atine iki kosongno, ojo kepengin opo-opo. Mari ngono turu. Jare sing ngrungokno pengajian, iya lek ngomong gampang, tapi prakteknya sulit. Lah kula pancene tugase tugas ngomong. Krono tugas kula tugas ngomong, niki sing bener pancene. Perkara kula kali jenengan tasih dereng saged ngelampahi, monggo kita ndonga nang Gusti Allah, mandar muka ndang iso nglakoni. Mek ngeten to. Lek wis iso nglakoni sing enak ya sampean dhewe. Lek ndak iso nglakoni sing soro ya sampean dhewe, mergane lek ana wong ngomong aja diilokno. Omongan niku kadang-kadang satu saat kita butuhkan. Iyo awake lek ngomong ngethok enak jajal poko awake kongkon nglakoni aja munian ngoten, mboten ilok. Wong ngomong niku gampang, nglakoni ini angel, tapi sampean nglakoni lek ndak tau ana wong ngomong sampean weruh teko ndi. Dadi sing dirungokno kuping iki masih yo ndak enak. Belum tentu iki tidak bermanfaat nang kula sampean. Dan juga belum tentu omongan sing rungonane enak nang kuping itu bermanfaat. Contone, kaya wong wedok dirayu wong lanang. Aduh, niki lek kongkon ngrayu arek lanang, masyaallah mulutnya berbisa. Tapi rasanya niku kaya adem, ayem lek ngomong. Kamu mau minta apa? Jangankan hanya minta bintang, minta matahari pun kate tak kekno. Matahari ini sopo? Rayuan niku omongane enak, tapi ingat bahaya sekali kalau rayuan itu keluar dari mulutnya orang yang tidak bertanggung jawab. Wong tuwa nyeneni nang kula sampean, rungonane pedes, ndak enak blas nang ati loro kabeh. Tapi niku murun fi madzaqatihi, lakin awaqibuhu ahla minal asali. Rasane pahit cuma engkin iku bakal dadi obat kangge nyehatno awak kula panjenengan sedaya. Fatomi umongko utayu wong kang kepingin iku abdun dadi kawula, walya isu utayu wong kang pegot saking keinginane urun iku kang merdeka. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono atomi abdun walya isu urun, kila den ucapaken al abdu utawi kaulo hurun iku wong kang merdeka, makoni aeng dalem selagini neriman sopo abet. Wal huru utawi wong kang merdeka, abdun iku bisa dadi kaulo, matomi aeng dalem selagini tomak sopo abet. Seorang hamba akan bisa menjadi mereka karena dia tidak punya keinginan apa-apa. Seorang merdeka akan menjadi seorang hamba karena terlalu banyak keinginannya. Wal kona'atu utawi sifat kona'ah, ahya iku taikona asukunu iku meneng inda adamil maklufat ing dalem nalikane orah anane barang kang den senengi. Wahya utaikona iku awalu zuhdi awale makom zuhud. Dadi lek kona'ah niku masih onok barang sing disenengi ndak berhasil, tetap nerimo mawon seadanya itu diterima. Jangan minta terlalu muluk-muluk. Opo sing onok sampean terima, iku jenengi kona'ah. Mandar muka kulo kali panjenengan, ati niki dadi ono ati sing kona'ah nang Gusti Allah, sehingga kulo kali panjenengan tidak terlalu banyak beban pikiran sing wonten dik njeroni ati kulo sampean, sehingga maem eco, tilem eco, penyakit insya Allah mboten wonten. Sampai mati insya Allah dana penyakiti. Loh, lek wong dana penyakiti nopo iso mati, lu nggak iso. Nah, lek wis waya itu tuh ajali masih mboten loro nopo-nopo. Diperiksa jantungnya ndak apa-apa, diperiksa paru-parunya ndak apa-apa, pernafasannya bagus kok mati, iku tandane wis diceluk nang Gusti Allah ngoten. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek sedaya ingkang kula hormati, mbok menawi wonten salah luputik kula njuk sepuro sing akeh nggih. Lek wonten apike berarti niki saking Gusti Allah. Lek wonten eleke pancen niku kula ndak pati iso ngaji, njaluk sepuro sing akeh. mandar muka ono manfaati. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.